ku terkurung. Terompet pagi, kita harus bangun. Makan di antri, nasinya jagung. Tidur di ubin, pikiran bingung. Apa daya badanku terkurung. Oh kawan, dengar lagu ini. Hidup di bumi menyiksa diri. Jangan sampai kawan mengalami. Zaman perang, masuk gemuk, pulang tinggal tulang, karena kerja secara paksa. Tua muda turun ke sawah. Tinggal